Dari rahmat dari Allah SWT. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa kembali mengikuti kuliah subuh online dengan tema memuliakan ilmu. Dan kali ini kita akan masuki prinsip yang baru, yaitu prinsip ke-16, ada di halaman 39. Silakan dibuka halaman 39. Pertama dibaca Mas Ukasyah. Qalan Qalan ma'alifu rahmatullahu ta'ala al-ma' إذا السادس عشر توطير مجالس العلم وإدلاء أوئيته فمجالس العلماء علماء كمجالس الأنبياء قال سهل بن عبد الله من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر فلينظر إلى مجالس العلماء يجيء الرجل فيقول يا فلانا أي شيء تقول في رجل حلف على امرأته كذا وكذا فيقول طلقت امرأته ويجيء آخر فيقول ما تقول في رجل حلف على امرأته كذا وكذا فيقول ليس يحلف نحن بهذا القول وليس هذا إلا للنبي أو لعالم فأعرفوا لهم ذلك. مساء الرحمن. طالب العلم أن يعرف لمجالس العلم حقها ويجلس فيه فيها جلسة الأدب ويصغي إلى الشيخ نادرا إليه فلا يلتفت عنه من غير ضرورة ولا يضطرب لضجة يسمعها ولا يعبث بيده أو رجليه ولا يستند بحضرة شيخه ولا يتكئ على يده ولا يكثر تنحنح والحركة ولا يتكلم مع جاره وإذا عطس خفض صوته وإذا تثاءب ستر فمه بعد رد جهده. Barakallahu fiik. Halaman berapa terjemahannya? 90. Coba Mas Nisa dibaca. Prinsip ke-16. Menghargai majelis ilmu dan tempat penyimpanan ilmu. Majelis para ulama mirip majelis para nabi. Sahal bin Abdullah berkata, barang siapa yang ingin melihat majelis para nabi, hendaklah ia melihat majelis para ulama. Seorang datang berkonsultasi Syekh, apa pendapatmu tentang seorang yang bersumpah begini dan begitu kepada istrinya? Beliau menjawab, telah jatuh talak atas istrinya. Orang lain datang sembari bertanya, apa pendapatmu tentang seorang yang bersumpah begini dan begitu kepada istrinya? Beliau menjawab, dia tidak dianggap melanggar sumpahnya. Hanya nabi dan ulama yang berhak menyampaikan seperti itu. Maka pahamilah hal tersebut. Penuntut ilmu harus mengetahui hak majelis ilmu. Hendaklah ia duduk dengan sopan mendengarkan secara seksama penyampaian guru sembari melihat kepadanya dan tidak tengok-tengok tanpa kebutuhan darurat, tidak pecah fokus saat mendengar kegaduhan dan tidak bermain-main dengan tangannya dan kakinya, tidak menyandarkan punggungnya saat berada di hadapan guru, tidak pula bertelekan dengan tangannya, tidak banyak berdehem dan bergerak, tidak berbicara dengan teman duduknya. Jika pesin, maka ia berupaya merendahkan suaranya. Bila menguap, ia menutupi mulutnya setelah berusaha maksimal agar mulutnya tidak terbuka. Iya, barakallahu fiik. Inilah prinsip yang ke-16, menghargai dua. Apa yang pertama, Mas Abdurrahman? Majelis ilmu. Yang kedua, tempat penyimpanan ilmu. Tempat penyimpanan ilmu nanti kita akan jelaskan maksudnya adalah Di mana ilmu disimpan? Di buku. Buku. Nah, jadi menghargai majelis ilmu dan menghargai buku. Ya. Kenapa kok kita harus menghargai majelis ilmu? Karena majelis ilmu itu di dalamnya ada sesuatu yang sangat berharga, yaitu ilmu. Sehingga dahulu para ulama kita mengumpamakan majelis ilmu, majelis ulama itu seperti majelisnya para nabi. Bayangkan, duduk bersama nabi itu kan dahsyat. Kenapa bisa demikian? Karena memang para ulama adalah penerus nabi. Pewaris para nabi. Ya. Innal ulama awarathatul anbiya. Para ulama itu pewarisnya para nabi. Dapat duit gitu maksudnya. Apa warisannya para nabi? Ilmu. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilma. Para nabi dan para rasul itu bukan mewariskan dinar. Dinar apa maksudnya? Uang emas. Dan juga bukan dirham. Apa dirham emas? Perak. Bukan. Wa innama warathul ilm. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Nah, yang mewarisi itu para ulama. Maka di sini Sahal bin Abdullah memberikan keterangan, kalau barang siapa yang pengen melihat majelisnya para nabi, karena kita kan gak ketemu Nabi SAW, karena beliau sudah wafat. Kita pengen melihat seperti apa sih majelisnya nabi, hadiri majelisnya ulama. Di situ kita bisa melihat majelisnya para nabi. Bagaimana tidak? Si A sama si B. Pertanyaannya mungkin mirip. Saya barusan ngomong kayak gini sama istri saya. Si B juga mirip pertanyaannya kayak gitu. Ternyata jawabannya ulama bisa berbeda. Jawabannya kepada si A, istrimu sudah jatuh talak. Pada si B, enggak. Kan beda. Karena memang masalahnya beda. Itu yang bisa melakukan hanya para nabi, kemudian pewaris mereka. Siapa itu? Para ulama. Sehingga ketika hadir di majelisnya para ulama, kita harus memperhatikan adab. Lihat di sini. Hendaklah ia duduk dengan sopan. Ya. Duduk dengan sopan itu ya, kira-kira seperti ini. Bukan cegang. Ya. Ini bukan cegang. Sambil atau nanti kita akan jelaskan. Tidak harus kedudukan sopan, mendengarkan secara seksama sambil melihat kepada guru. Ya, jadi bukan malah melihatin mainan apa namanya? Buku. Bukan. Ya. Atau mainan apa? Jam. Bukan. Ya, lihat kepada guru. Ya. Kemudian juga tidak tengak-tengok. Ya. Tidak tengak-tengok tanpa kebutuhan darurat. Ya. Gak usah tengak-tengok kanan kiri, udah lihat. Ya. Jangan malah ngeliatin apa namanya yang berapa yang lagi nonton di Facebook. Jangan, sudah. Ya. Fokus. Ya. Kemudian tidak pecah fokus ketika mendengar kegaduhan. Masih ingat kemarin kisahnya siapa? Yang ada gajah? Yahya. Siapa? Yahya bin? Yahya. Al-Laitsi. Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Ya. Apalagi cuma sekedar Bilal lewat. Sudah. Bilal pakai sepeda. Terus dia jalan-jalan. Sudah fokus. Ya. Seperti kalian lagi baca. Dipanggil-panggil kan denger-denger kan? Ya. Kenapa? Karena fokus. Sudah sekarang belajar fokus. Ya. Tidak bermain-main dengan tangan dan kaki. Ya. Tangannya sudah. Ya. Fokus. Ya. Kemudian juga tidak menyandarkan punggung. Ya. Duduk yang rapi. Apalagi kita kan gak lama. Apalagi tiduran, nyandar aja gak boleh, apalagi tiduran. Gak boleh. Ya. Murid kepada guru. Ini lagi bicara adab murid kepada guru. Kemudian tidak bertelekan dengan tangan. Apa bertelekan? Nah, kayak gitu. Gak boleh. Jadi lagi belajar kayak gini. Gak sopan. Masya Allah ya. Ya seperti itulah adab. Tapi kan pegel, gak apa-apa. Itu latihan memang seperti itu. lama-lama biasa. Lama-lama akan terbiasa. Kemudian juga tidak banyak berdehem. Kenapa? Kenapa coba kira-kira? Mengganggu konsentrasi guru. Ya. Kekiranya anaknya lagi bercanda atau merasa jenuh karena lama. Itu ganggu konsentrasi guru. Ya. Atau benar-benar. Tidak berdehem dan tidak banyak bergerak. Kemudian tidak berbicara dengan teman duduknya. Ya. Mas Suka nggak boleh ngobrol sama Mas Sanjas. Mas Sabtu Roman nggak boleh ngobrol sama Mas Usama pas lagi pengajian. Udah fokus. Ya. Tapi kalau nggak paham nanti. Kalau nggak paham tanyanya habis selesai kajian. Termasuk juga, nah, termasuk juga ngobrol dengan HP. Ya. Jadi ngobrol itu bukan cuma dengan sampingnya, termasuk di HP, jawabin WA, itu kan ngobrol juga. Masa lagi ustaznya lagi bicara kayak gitu serius-serius tuh dia jawabin WA, yang lebih parah main game lagi. Untuk pengajian malah main game. Ya. Kalau bersin maka merendahkan suaranya. Kenapa coba? Ganggu kaget. Bisa hilang itu. Orang lagi fokus, di guru lagi fokus. Tahu-tahu ada yang bersin keras itu bisa langsung buyar konsentrasinya. Ya. Terus kalau menguap, tutup mulutnya. Setelah berupaya tidak membuka. Memang anjurannya memang kalau menguap itu ditahan. Jadi bukan malah dibuka pakai suara. Ya, bukan. Ya. Jadi setelah ketika akan menguap, itu kan menguap kan kerasa itu ketika akan menguap. Itu pertama ditahan. Tahan, jangan dibuka. Ya. Apa enggak apa-apa, enggak apa-apa. Beda dengan bersin. Kalau bersin itu memang harus dikeluarkan, jangan ditahan. Maksudnya jangan ditahan supaya enggak jadi bersin. Ditahan itu ditahan suara. Iya. Menahan agar suara bersin tidak terlalu keras, iya. Tapi jangan mau bersin terus ditahan supaya nggak keluar, jangan. Karena itu memang harus keluar penyakit. Ya. Dan bersin itu membuat tubuh itu menjadi semangat. Beda dengan menguap. Kalau menguap itu memang harusnya ditahan. Karena menguap itu biasanya tanda ngantuk, males, tahan. Kalau ternyata sudah nggak bisa ditahan, maka saya itu baru ditutup. Ya, jelek banget kalau lagi apa ustaz lagi ngajar tahu-tahu jelek banget itu ya. Ya. Tahu-tahu ada laler maskernya. Ya, ini beberapa adab dan besok insyaallah kita akan masuk ke bagaimana kita menghargai tempat penyimpanan ilmu alias buku. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Oh iya, besok libur ya. Besok libur insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.